السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، باب تنتان الوضوء. Setelah dijelaskan media atau sarana yang kita gunakan untuk berwudu, yakni air, dari sisi jenis macamnya dan perselisihan di antara para ulama tentang kedudukan air musta'mal, kita sudah memahami bahwa air itu hakikatnya hanya ada dua: air yang tetap pada asalnya, yaitu air tahur atau air mutlak yang sifatnya adalah tahir wa mutahir, suci zatnya dan bisa mensucikan zat lain. Yang kedua, air yang najis, itu air yang telah bercampur dengan najis dan kemudian merubah salah satu di antara tiga sifat air itu, apakah baunya atau warnanya atau rasanya. Air musta'mal menurut pendapat yang rajih adalah termasuk jenis yang pertama, dan itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang begitu banyak, begitu tegas, wadih wa syarih, jelas dan tegas, sehingga para ulama dari mazhab Syafi'i sendiri itu menegaskan tentang kedudukan hukum air musta'mal adalah air yang suci lagi mensucikan. Penjelasan tentang wudu. Al-Mu'allif memulai dengan ta'riful wudu terlebih dahulu. Apa yang maksud dengan wudu? Lughatan, secara bahasa wudu, ma'khudu minal wada'ah wahiyan nazafah wal mada'ah. Kata wudu itu diambil dari kalimat wada'ah, yang maknanya adalah an-nazafah wal mada'ah. Maknanya adalah kebersihan dan kecerahan. Kebersihan dan kecerahan, ini makna yang umum sekali. Yani wudu akan mendatangkan efek kebersihan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, wajah, tangan, kaki, kepala dan semua anggota yang dibasuh, dicuci oleh air pada saat wudu akan menjadi bersih. Termasuk juga efek yang terjadi pada hati. Pada saat orang berwudu, maka Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wudu, barang siapa yang berwudu dari seorang muslim atau mukmin dan dia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya kullu khathiatin, semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh matanya dari memandang sesuatu yang haram. Tentu termasuk bagian wajah adalah hidung, termasuk bagian wajah adalah mulut, yang semua itu merupakan sumber daripada kesalahan dan dosa manusia. Jadi semua dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wajah, pada saat wajah itu dicuci, maka terjadi efek, yaitu pembersihan atau tazkiyah, pembersihan, penyucian dari dosa dan kesalahan. Ini maksud dengan efek secara non-fisik. Ya. Jadi wudu itu sendiri kedudukannya adalah akan mendatangkan dua manfaat, dua faedah, baik secara lahiriah maupun batiniah. Jadi bukan hanya fisik yang dibersihkan, tapi dengan wudu itu sendiri Rasulullah SAW katakan bahwa wudu itu akan menghapuskan semua kesan dan dosa yang dilakukan oleh semua anggota badan yang terkena wudu. Maqatil ba', bahkan Rasulullah katakan itu bersama dengan jatuhnya air, setiap tetesan air wudu itu akan membawa dosa dan kesalahan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, pada akhir hadis ini Rasulullah mengatakan hatta yakhruja naqiyan min az-zunub. Sehingga orang yang berwudu itu ketika dia mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya, mencuci, membasuh kepalanya, mencuci kedua kakinya, ya, dan termasuk di dalamnya adalah membasuh telinga, itu semua hakikatnya adalah proses pembersihan diri, jiwa dari noda-noda kesalahan dan kotoran-kotoran dosa yang dilakukan. Ya. Hatta yakhruja naqiyan min az-zunub, sehingga orang yang selesai dari berwudu kata Nabi SAW, maka dia pun akan menjadi orang yang bersih dari semua kotoran-kotoran dosa-dosa dan kesalahannya. Ayat-ayat Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa Taala, banyak menggunakan kalimat an-nadhah. An-nadhah yang maknanya adalah kecerahan. Jadi ini efek yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di yaumil qiyamah, walaupun efek duniawiannya ada. Itu orang yang berwudu tentu wajahnya berbeda dengan wajah orang yang tidak kenal wudu, ya. Terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah, maka asar pengaruh daripada wudu ini semakin jelas sekali. Sebabnya adalah karena hukum dan aturan di hari akhir nanti, sebagaimana kata Nabi Salam, hasbat fadri amalihim, semuanya itu berdasarkan amal-amal yang kita lakukan di dunia. Jadi amal-amal yang kita lakukan di dunia itu akan dinampakkan seluruhnya, ya, akan dinampakkan seluruhnya. Jadi fenomena yang ada di alam akhir itu fenomena jazaan yang sifatnya adalah balasan, yang sifatnya adalah balasan. Termasuk di dalamnya adalah kecerah ceriaan wajah. Ini merupakan hasil daripada wudu yang kita lakukan di dunia ini, ya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat nadharah, seperti disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Wajah-wajah pada hari itu cerah ceria. Kenapa wajah ini bisa cerah ceria? Sementara ada wajah-wajah yang diliputi oleh kegelapan, seperti tertutup debu, hitam, masam. Ada pun wajah orang-orang ini dikatakan nadirah, ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Ada wajah-wajah yang dibuat dalam wajah ceria. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak bisa dilepaskan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini di dunia. Jadi mendapatkan wajah cerah ceria adalah merupakan hasil. Jadi pengaruh yang dibuat selama hidup di dunia. Jadi semua itu mendapatkan hasba ala qadri amalihim. Tidak ada di sana salon untuk mempercantik diri, memake up wajah, tidak ada lagi. Tidak ada usaha-usaha yang dilakukan di sana. Karena hari kiamat adalah yaumul jaza, yaumul din. Itu adalah hari pembalasan. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh manusia. Semuanya muncul begitu saja berdasarkan pengaruh yang dibuat di dunia. Ya. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum. Pada hari itu ada wajah-wajah yang diputihkan dan ada wajah-wajah yang dihitamkan. Fa'amma alladziina suwaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya dihitamkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya dan mempertanyakan, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Kaitannya wajah dihitamkan dengan pertanyaan kufurnya orang yang memiliki wajah hitam itu. Karena kufurnya wajah, karena kufurnya akidah orang itu kufur, itu menyebabkan wajah hitam. Sedangkan kekufuran adalah di dunia. Apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Kekufuran datangnya setelah iman. Oleh itu pertanyaannya, akabat itu ba'da imanikum, apa kalian kafir setelah kalian beriman? Karena asalnya manusia seluruhnya adalah mukmin. Asal setiap manusia adalah beriman. Beriman. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Di atas Islam, di atas tauhid. Fajtalahum syaitan an dinihim. Kemudian datanglah syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi asal usul setiap manusia itu, yang sekarang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya dulu mukmin, semuanya dulu muslim, semuanya dulu beriman. Setelah itu datang syaitan memalingkan itu kan, sehingga dikatakan bahwa akabat sembah dari imanikum. Jadi perubahan itu terjadi adalah setelah datangnya syaitan melakukan tipu daya dan mengajak manusia itu berbuat syirik kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintai tanggungjawabnya tentang perubahan akidah itu dari iman menjadi kafir, akan bantu ba'da imanikum, dan sebab dari kekufurannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan wajah orang-orang itu hitam. Wajah orang-orang itu hitam. Fadzukul azab bima kuntum takfurun. Dunia mudratul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Panen kita itu nanti di sana. Di sana yang tempat panen saja. Dan tempat kita untuk memperbaiki diri tidak ada. Tidak ada. Jadi kekufuran akan mendatangkan kehitaman wajah. Al-Mu'min Kasi rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara orang-orang yang wajah dihitamkan adalah ahlul bidah. Ahlul bidah. Mereka adalah wajahnya ahlul bidah. Bukan hanya wajahnya orang-orang kafir di luar Islam, tapi wajah dihitamkan itu juga termasuk kaum muslimin yang mereka keluar dari manhaj al-sunnah wal-jamaah, keluar dari jalan sunnah, keluar dari jalan yang pernah ditapaki oleh Nabi SAW dan para sahabat, keluar dari jalan orang-orang yang mengambil agama dengan benar dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat. وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ أَنْ دِنِيهِمْ فَخَضَّلَّ وَابْتَدَحْ. Walau siapa tidak mengambil agama dari para sahabat, maka dia akan tersesat dan dia akan menjadi ahlul bidah. Jadi wajah-wajah dihitamkan karena disebabkan dosa dan kesalahan mereka terlalu besar. Jadi akidah itu menyimpang keluar dari akidah Rasulullah SAW. Manhaj cara beragama pun itu berbeda dengan manhaj para sahabat. Sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang fatal dilakukan, baik dari sisi akidah, ibadah juga, muamalah juga, akhlak juga seperti itu. Akibatnya sangat buruk sekali. Wajah-wajah mereka tidak bisa diselamatkan dari penghitaman. Karena penghitaman wajah adalah akibat hasil dari apa yang dilakukan oleh kita selama kita hidup di dunia. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. Dan adapun orang-orang yang wajahnya diputihkan, tapi rahmatillah, mereka akan berada dalam rahmat Allah, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. dan mereka kekal di dalamnya. Al-Imam Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan wajah yang dikutikannya adalah wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu wajah yang akidahnya sama dengan akidah Rasulullah SAW. Tata cara ibadahnya pun juga sama dengan tata cara ibadah Rasulullah SAW. Ya. Muamalahnya pun demikian, akhlak adabnya pun demikian. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan wajah kita diputihkan, dijadikan oleh Allah an-nadarah, an-nadirah, wajah yang cerah ceria, maka kita harus lihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini ya, berkaitan dengan masalah akidah, akidah kita bagaimana, ibadah kita bagaimana, muamalah kita bagaimana. Ya, ini semua akan menentukan nanti wajah kita akan menjadi hitam atau wajah kita akan menjadi putih. ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. Penghuni syurga disebutkan oleh Allah mereka memiliki sifat mereka senantiasa memberi makan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan juga para tawanan. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan mereka hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlaskan Allah. Kami tidak butuh ucapan terima kasih. Ucapan balas budi dan terima kasih tidak kami butuhkan. Ya. Kalaupun manusia melupakan kebaikan-kebaikan kami, ya, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Zat Asy-Syakur yang akan membalas kebaikan kami ini bagi mereka. Ya. Namun ayat yang mulai ini bukan berarti ya, mengajarkan kita untuk melupakan kebaikan orang. Ya. Maka rasa syukur, berterima kasih itu harus kita nampakkan dan kita harus nyatakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lam yashkurillah man lam yashkurinnas." Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah selama dia tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Jadi kebaikan manusia itu harus kita balas, harus kita nampakkan tadi ucapan-ucapan yang menunjukkan kita ini senang dengan kebaikannya. Ya. Kalau perlu kita doakan sesuai dengan sunnah Nabi jazakumullahu khairan. Ya. Hatta sekalipun kebaikan orang itu sebatas mengajarkan satu huruf dari Al-Qur'anul Karim. Huruf alif yang diajarkan kepada kita oleh guru kita tidak boleh kita lupakan kebaikannya. Ya. Apalagi mengajarkan makhorij huruf yang begitu sulit dan perlu kesabaran sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan tahsin. Ya. Itu kebaikan yang besar. Ya. Kebaikan yang besar. Ya. Kadang-kadang kita dilupakan oleh persoalan-persoalan yang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya. Karena orang yang berbeda pendapat ini mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau kita menganggap bahwa dia grupnya ke sana. Oh dia masih kelompok sana. Ya. Ya. Padahal wilayah ijtihadnya wilayah yang diluaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ya. Boleh kita merasa iri dan dengki. Tidak boleh kita merasa rasanya tidak enak kalau kita ini enggak satu gerakan, satu kata, satu perbuatannya. Wilayah ijtihad itu memungkinkan kita itu berbeda. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saja ketika ditanya persoalan perbedaan pendapat tentang masalah salat dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, saya menjelaskan mudah-mudahan pendapatku yang lebih benar. Ya. Itu masalah yang tidak perlu seharusnya melahirkan sikap iri dan dengki. Tidak ya. Perlu, apalagi sampai harus menjauhkan dari orang-orang yang berbeda pendapat. Selama manhajnya itu sama, selama manhajnya sama. Ya. Karena ada sebagian dari kita ya, ini menunjukkan sikap berlebihan, sikap berlebihan, ya. Bahkan kebencian dan permusuhan itu dinampakkan ya, terhadap orang-orang yang sebetulnya manhajnya sama, ya. Sama. Ya. Kalaupun ada perbedaan tadi saya katakan itu perbedaannya ijtihadi, ya. Yang mestinya harus tadi kita nih toleran begitu ya, berlapang dada ya. Selagi dia tidak mengajarkan beda ya. Tapi ada seorang ustaz yang saya tahu, beliau pernah dulu di majlis Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, oleh anak-anak muda di satu tempat itu dibenci, dijauhkan. Setiap kali beliau mengajar kitab Tafsir Mukatsir, anak-anak muda ini keluar, keluar. Jadi menunjukkan tadi kebencian luar biasa, kebencian luar biasa. Ini kan tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Padahal beliau termasuk ustaz yang pertama kali di lingkungan itu mengenalkan sunnah. Hanya lantaran kemudian setelah murid-muridnya belajar banyak dari ustaz-ustaz lain, mulailah tadi menunjukkan tadi istighfar kesombongannya. Jadi mulai ihtikar, merendahkan ustaz itu. Ini yang saya katakan tidak boleh terjadi mestinya. Ingat masa lalu kita, jangan kita putuskan dengan masa lalu kita. Kebaikan dari ustaz itu begitu banyak sekali. Sebelum guru-guru kita lain itu mendakwahkan sunnah, itu sunnah sudah mulai dikenalkan oleh beliau. Jadi yang pertama kali mengenalkan sunnah itu ya beliau. Jangan setelah kita mendapatkan banyak, kemudian kita lupakan dia sedikit dari apa yang diajarkan beliau. Ini tadi yang saya ingatkan bahwa seorang yang mengajarkan huruf alif saja kepada kita, tidak boleh kita lupakan. Barang siapa melupakan kebaikan orang, dia sudah keluar dari madhhab al-sunnah wal jamaah yang senantiasa tegak berdiri di atas dalil-dalil yang sahih. Jadi gimana dengan nas tadi, dalil tadi yang mengingatkan kita bahwa kita tidak akan sampai kepada kedudukan sebagai orang yang mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia. Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan satu hari di mana wajah-wajah akan ada yang dimasamkan, dibuat muram durja, dinampakkan kesedihan. Jadi bermasam muka yang menunjukkan akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Ada isyarat-isyarat kecelakaan bagi dirinya. Itu dia tanda wajah-wajah orang dimasamkan, karena dia merasakan akan ada bahaya besar. Ada bahaya besar. Oleh itu hati yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki perasaan bahwa dia akan dibinasakan, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada wajahnya. Wajah itu masam dan menampakkan akan terjadi kesulitan-kesulitan. Berbeda dengan orang-orang yang wajahnya diputihkan secara ceria, hatinya itu telah merasakan terlebih dahulu apa yang akan dialaminya. Oleh itu kemudian perasaan yang begitu sangat bahagia, senang itu mengalir dan menampakkan tadi, dinampakkan oleh wajah dengan wajah yang putih dan cerah ceria. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahu Allahu dhalika syarrul yawm wa laqahu nadra wa sura. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti wajah orang-orang yang pada hari itu banyak sekali orang-orang yang bermasam muka. Sementara orang ini wajahnya kemudian itu diberikan kecerahan dan dimudahkan pada hari itu di mana orang lain mendapatkan kesulitan-kesulitan. Wajah siapa itu? Wajah tadi orang-orang yang dijelaskan, dia adalah wajah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dan rasa takut terhadap hari akhir nanti. Dan kemudian dia merealisasikan dari rasa takutnya itu dengan mentaati Allah, yaitu memberikan al-it'am, itu memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang paham. Jadi kembali kepada sabda Rasulullah SAW bahwa hukum dan aturan di yaumil kiamah nanti hasba ala qadri amalihim. Semuanya itu kembali kepada ukuran-ukuran amal yang kita lakukan di dunia. Ini makna al-ghulu secara bahasa, secara bahasa. Sedangkan makna wudu secara istilah atau syara' maknanya adalah istiqbalul ma'i ala a'dha'i maqsufah yurfa bihi ma yamna'u fala wadahuha. Itu menggunakan air ya, pada anggota-anggota yang ditentukan ya, dengan tujuan untuk mengangkat atau menghilangkan apa saja yang bisa menghalangi sahnya salat. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi ya, yang diinginkan ya, dari wudu itu ya. Karena semua pembahasan fikih dari sisi tahrim ya, yang diinginkan bukan secara bahasa tapi secara syarat atau istilah. Kalau secara bahasa kan umum sekali tadi, jadi pengertian luas sekali begitu ya. Sedangkan secara syarat atau istilah ya, itu jelas ya, jelas. Jadi yang dimaksud dengan wudu itu gambarnya jelas, itu seorang menggunakan air kemudian dia mencuci dan membasuh pada anggota-anggota badannya tertentu, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki ya, yang tujuannya adalah untuk mengangkat hadas-hadasnya, untuk mengangkat apa saja yang bisa menghalangi sahnya salat orang itu ya. Waqad dalla 'ala masru'iyyatihi al-kitab wa-sunnah. Dalam masalah wudu, ini dalil-dalil yang menetapkan syariat wudu ini, ini datang dari Al-Qur'an Al-Karim yaitu surah Al-Maidah ayat 6, kemudian datang juga dari hadis-hadis Nabi yang begitu banyak ya. Di antaranya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari dan Muslim ya, dan yang lainnya, dan juga ijma' ulama ya. Sehingga punya hak patennya. Jadi wudu ini punya hak paten. Wudu ini punya hak paten. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalati faghsilu wujuhakum." Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dan sampai sikut kalian, dan basuhlah kepala-kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya. Ini dalam masalah penyebutan ayat ini. Ya. Nanti akan ada perselisihan yang sangat tajam sekali di antara para ulama. Itu hanya disebabkan karena satu huruf atau dua tiga huruf saja. Ya. Jadi satu huruf itu bisa menjadi masdar nida. Jadi sumber perselisihan yang luar biasa. Nanti saat kita membahas tentang rukun-rukun wudu. Sedangkan dari sabda Rasulullah SAW dikatakan, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Ya, tidak akan diterima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi dari ini menunjukkan bahwa al-wudu minal ibadah. Wudu termasuk bagian daripada ibadah. Ya. Kalau sudah termasuk bagian daripada ibadah, apalagi ini ditentukan ya. Ditentukan jadi muayyan dan diatur tata caranya, maka ini termasuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Yang sifat ibadah dalam Islam itu adalah tauqifiyah, apalagi mahdhah ya. Jadi tidak boleh ada penambahan dan pengurangan ya. Jadi wudunya orang-orang modern pada zaman kita ini tidak boleh berbeda dengan wudunya orang-orang yang hidup pada ya, pada zaman Rasulullah SAW ya. Karena Nabi saja itu tidak tahu kan bagaimana cara berwudu ya. Sampai diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril Rasulullah SAW. Sama kita pun demikian, kita tidak tahu sebelumnya bagaimana cara wudu itu. Sampai Rasulullah SAW ajarkan cara wudu itu. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari sifat wudunya, tidak boleh ada perubahan-perubahan. Harus dipelihara tauqifiyahnya itu. Jadi apa adanya. Ini yang membutuhkan kita untuk murojaah, ya, mengkaji ulang. Ya. Kita harus menyesuaikan apakah wudu yang selama ini kita lakukan itu sudah sesuai belum dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari caranya begitu ya. Atau mungkin dari zikir doa-doa yang berkaitan dengan wudu ya. Nah, itu harus kita sesuaikan kembali ya. Sesuaikan kembali sampai kita memastikan bahwa wudu kita ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Dari barangkali sebagai mukaddimah ya, tentang bab wudu ini kita cukupkan. Ya, jadi masalah-masalah yang penting saja kita bahas ya, karena waktunya tidak cukup panjang. Insyaallah nanti kita akan langsung ke syarat dan rukun wudu insyaallah. Ya, kata. Misalnya kita buang yang besar, terus tembok pakai di ember. Sisanya itu boleh buat wudu? Boleh. Boleh selagi najis-najis dari buang air itu atau buang besar itu tidak masuk ke dalam air itu. Ya. Nah, ini pembahasannya kemarin itu sudah dibahas tentang masalah air. Ya. Jadi orang menyebutnya sebagai air mustakmal, itu air yang sudah digunakan. Ya. Air sisa, ya. Atau air yang sudah dipakai tapi kemudian masuk lagi ke tempatnya. Ya. Atau sisa tadi, kelebihan air. Ya. Setelah itu kan ditinja kan. Maka air itu diistilahkan dengan air mustakmal, dan hukumnya sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa air mustakmal itu adalah air yang suci lagi bersih. Kecuali ya, kecuali ada najis-najis dari istinja kita itu masuk ke dalam tempat air itu dan kemudian merubah salah satu sifatnya, maka air itu ya air najis. Ya. Kalau orang berwudu saja, orang berwudu ya, itu kan setelah adanya proses toharo ya, dari istinjanya, toharo hakiki ya kan. Jadi najis-najis sudah dihilangkan kan. Oleh itu dia boleh wudu. Ya. Kalau masih ada najisnya, enggak boleh wudu kan. Karena masih ada najisnya. Ya. Atau sebelum dia istinja, maka enggak boleh dia berwudu. Karena dia masih tadi ada najis-najisnya. Yang kalau dia wudu, dia sholat, ya, itu menjadikan tidak sah. Hmm. Oleh itu proses toharo itu, ya ini wudu itu harus dilakukan tadi taharah sebelumnya, itu taharah hakikiyah. Jadi sebelum taharah hukmiyah harus taharah hakikiyah dulu. Itu najisnya harus dibersihkan. Walaupun najis itu sendiri sebetulnya bukan penghalang dari sahnya wudu, tapi dia penghalang dari sahnya sholat. Ya. Jadi orang nih, orang umpama dia terkena kotoran kucingnya, dia berwudu, wudunya sah. Karena itu kan najis di luar badannya kan, bukan dia mengeluarkan najis bukan. Wudunya sah. Ya. Namun keberadaan najis kotoran kucing itu harus dibersihkan pada saat dia ingin sholat. Karena sholat itu tidak boleh ya, kita membawa najis baik di badan, pakaian maupun tempat sholat. Ya. Seperti itu ya. Apakah ahlul bid'ah dan pelaku bid'ah sama? Saya katakan tidak. Ya. Tidak. Pelaku bid'ah ini adalah orang-orang awam umumnya. Jadi mereka hanya ikut-ikutan saja. Dan mereka tidak bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah itu lawannya ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu gambarannya adalah, ya, itu banyak sekali. Sifat-sifat yang jelas itu banyak sekali. Di antaranya adalah yuhyuna sunnah Nabi sallallahu. Dia adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Ya, setelah dia berpegang kuat kepada sunnah, kemudian dia amalkan dan dia hidupkan. Ya. Dan dia sebarluaskan. Nah, itu adalah sunnah wal jamaah yang hakiki. Ya. Maka gambaran ahlul bid'ah pun demikian. Dia orang yang mencetuskan bid'ah, mengajarkan bid'ah, mengajak orang yang berbuat bid'ah. Kalau bid'ah itu diingatkan, diluruskan, dijelaskan itu sebagai kesatan, maka dia marah. Ya, dan kemudian melakukan perlawanan. Ya. Air seperti tidak sah lagi itu ahlul bid'ah. Ya. Dan orang yang sudah masuk wilayah ini harus dilihat apakah bid'ah yang dilakukannya itu mukafirah atau ghair mukafirah. Apakah bid'ah itu membuat dia itu menjadi kafir atau tidak? Kalau yang sampai menjadikan dia kafir, maka tidak boleh mengucapkan salam. Ya. Karena kafirnya. Ya. Tapi kalau yang pembela tahlil saja, itu belum sampai mukafirah. Ya. Artinya walaupun dia termasuk ahlul bid'ah karena dia pembela ya, dia mengajak orang lain dari melakukan itu, ya, maka dia hanya menjadi ahlul bid'ah tapi yang tidak dikafirkan, ya, yang tidak dikafirkan. Ya. Nah, yang semisal itu yang termasuk ahlul bid'ah. Tapi kalau orang-orang awam enggak. Ya. Jadi kita harus hati-hati menunjukkan sikapnya. Oleh karena itu perlu hikmah ya, hikmah. Hikmah itu salah satunya adalah mengenali. Jadi lawan bicara kita ini, objek dakwah kita ini ya, siapa, bagaimana begitu. Ya. Dan itu yang perlu pengalaman. Perlu pengalaman. Ya. Para sahabat saja tidak mendapatkan hikmah yang sempurna berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. berbeda dengan persoalan sebelumnya. Ya, jadi wajib dihitamkan di sini adalah al-bid'ah. Ya. Dan al-bid'ah ini bukan hanya tadi dalam perkara ibadah saja bukannya, tapi juga masuk dalam wilayah akidah. Karena kalau sudah menjadi al-bid'ah, biasanya manhajnya itu sudah berbeda, sudah keluar dari manhaj al-sunnah jamaah. Karena penyebutan al-bid'ah itu memungkinkan orang itu masuk dalam kelompok yang 72. Apakah yang menjadi perbedaan di antara empat imam mazhab? Apakah mereka juga berbeda pendapat dalam masalah akidah? Setahu saya dalam masalah akidah tidak. Ya. Jadi al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad dalam masalah akidah mereka sama. Ya. Akidah al-sunnah wal jamaah. Hanya dalam masalah perkara-perkara ijtihad saja mereka berbeda pendapat, dan faktornya banyak sekali. Ya. Pertama adalah dalil-dalil yang sampai kepada mereka ini berbeda-beda tadi. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena penyebaran hadis ini kan tergantung dari penyebaran sahabat kan, tinggalnya di mana. Karena mereka kan menyebar, dan penyebarannya itu ya tentu tidak satu negara itu juga di kota-kota itu kan berbeda-beda. Mungkin negaranya sama, tapi penyebaran di kota-kotanya berbeda. Kedua, dari pemahaman tentang tafsir, ya. Tafsir itu pun juga berbeda. Ya. Seperti Al-Imam Syafi'i, ya, dalam masalah tentu wanita, Al-Imam Syafi'i berpegang pada penafsiran Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Adapun ulama lain itu berpegang pada penafsiran Ibnu Abbas. Jadi pegangan tadi tafsir ya, dari imam mazhab ini melahirkan tadi perbedaan ijtihad. Ya. Selain dari tingkat intelektualitas, ya, ini juga berbeda. Ya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan. Ya, banyak sekali. Belum lagi tingkat pemahaman dari hadis-hadis itu sendiri. Ada yang memahami hadis ini sahih dan juga yang tidak begitu. Ya. Jadi itu pun juga menjadikan perbedaan pendapat itu memungkinkan sekali. Mungkinkah hukumnya seorang muslim tanpa diktat? Mungkin. Ya, seperti seorang yang diceritakan dalam hadis tentang kembalinya barang hilang. Ya. Kembalinya barang hilang. Barang yang hilang, yang saat itu dia sudah berputus asa, ya. Karena kebinasaan kematian itu semakin dekat. Ya. Ternyata setelah dia tidur, Allah Subhanahu Wataala mengembalikan tadi barangnya bersama dengan kendaraannya itu, sehingga dalam keadaan dia begitu sangat senang sekali, gembira luar biasa, melampaui batas kegembiraannya itu, ya, dia mengucapkan perkataan-perkataan yang kufur. Ya. Ya. Ya, jadi dia menyebut bahwa Allah adalah hambanya dan dia menyebut dirinya adalah Tuhannya. Ya, jadi ada keterbalikan itu. Jadi mungkin kufur, tapi karena tidak disadari maka tidak terhukum. Ya, jadi perkataan yang kufur itu tidak dihukum. Sama dengan banyaknya orang-orang awam yang melakukan perbuatan kufur syirik. Selagi mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan dilakukan adalah perbuatan syirik dan kufur, maka dimaafkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulan. Jadi pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengkoreksi pendapat Syekh Muhammad Al-Tamimi. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan dalam masalah akidah tidak ada uzur sekalipun orang itu tidak tahu. Itu masalah yang tidak ada uzurnya. Sekalipun orang tidak tahu terhukum. Tapi Syekh Muhammad bin Tsaimin itu meluruskan. Ya. Itu tidak melihat begitu banyak dari dalil. Jadi yang tepat adalah semua masalah-masalah yang disebabkan ketidaktahuan itu dimaafkan. Ya. Jadi pendapat yang rasih. Oleh itu orang tua kita mungkin yang dulu yang sudah meninggal, ya, mungkin melakukan kesyirikan. Ya. Kita yakini bahwa mereka akan dimaafkan oleh Allah karena ketidaktahuan. Batasan wilayah ijtihad. ijtihad tentang masalah akidah. Masalah akidah yang dalam kaidah dikatakan idza ja'a an-nas fala ijtihada lahu. Kalau sudah datang nas maka tidak ada ijtihad. Jadi ini wilayah yang tidak boleh ada ijtihad, yaitu tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bersemayam Allah Subhanahu wa taala itu dalilnya sangat jelas sekali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya dan tidak boleh dikatakan Allah itu ada di mana-mana. Jadi orang yang memahami di luar tadi, di luar zahir ayat itu, ini bisa tersesat. Bisa tersesat. Karena di wilayah yang kita tidak boleh menduga-duga. Jadi menyangka-nyangka tentang Allah itu tidak boleh. Nabi saja tidak tahu Allah sebelumnya. Apalagi kita tidak tahu ya kan Allah itu siapa, bagaimana zatnya, sifatnya, namanya, hakikatnya, kecuali setelah Allah beritahukan itu. Dan orang yang menduga-duga tentang Allah ini, dia sudah masuk dalam perangkap iblis. Kan dikatakan dalam surah Al-Baqarah, innama ya'murkum bis-su' wal fahsya' wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. 167 kalau tidak salah. Dan 169. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajar kepada kalian keburukan dan perbuatan keji. Dan juga syaitan itu mengajarkan agar kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Jadi ini tidak boleh dimasuki ijtihad, tidak boleh. Karena ilmu sudah datang, itu penjelasan dari Allah sendiri bahwasanya dia bersemayam di atas arsy-Nya. Itu dimaksud dengan apabila tentang dalil tidak boleh ada ijtihad, apalagi di wilayah akidah. Ya kita bicara tentang Allah itu setelah ada penjelasan. Apakah saya berdosa ketika jenggot sudah tumbuh lalu saya memotongnya selagi tidak dihabiskan? Karena persoalan khilaf di dalam masalah al-qat'u ini, qat'ul lihya, jadi motong jenggot ini, ini wilayah yang diperselisihkan. Karena ada dasar dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, walaupun dasar ini juga diperselisihkan. Namun yang jelas dalil ini menunjukkan bahwa Ibn Umar pernah memotong jenggotnya. Sedangkan interaksi Ibn Umar bersama Nabi, seperti para ulama katakan bahwa Ibn Umar itu senantiasa bersama Nabi Mulazzamah, sehingga beliau mendapat julukan seorang sahabat yang asyaddu ittiba'. Jadi orang yang paling keras mengikuti Nabi adalah Ibn Umar. Jadi pada saat dia memotong janggutnya dan dia berinteraksi dengan Nabi, tidak ada riwayat yang di mana Rasulullah mencela Ibn Umar. Itu menunjukkan bahwa al-ahzu, yakni mengambil bagian dari janggut itu dibolehkan. Dibolehkan walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi Syalbani itu mengisyaratkan kalau tidak boleh, janggut seorang itu bisa panjang bermeter-meter nantinya. Dan itu hal yang tidak mungkin dibiarkan dalam Islam. Oleh itu pemotongan janggut dimungkinkan, hanya saja batasannya. Jadi tuluhu, panjangnya itu, dan lebarnya arduha, tuluhu arduha itu yang dipersisikan. Panjangnya seberapa, lebarnya seberapa. Namun para ulama diantaranya Al-Fudhal Ibn Iyad itu menjelaskan dalam syarah Muslim ya, An-Nawawi, bahwa bahkan Al-Imam mengatakan bahwa memotong itu mustahab, seakan-akan itu disukai atau dianggap hasan baik. Tapi harus dilihat ini pemotongan ini jangan sampai tadi ya kan bermakna menghabisi, bukan bermakna menghabisi, bukan. Jadi janggut tetap ada ya. Cuma mungkin kalau ada tadi bagian-bagian yang potong, itu wilayah yang diperselisihkan. Saya belum mengenal sunnah, boleh tidak mengikuti zikir berjamaah? Tidak boleh. Apalagi zikir berjamaah ini sudah jelas sekali ya kan bid'ahnya. Dan zikir berjamaah tidak muncul kecuali setelah Rasulullah wafat, walaupun para sahabat masih ada. Dan itu kemudian dicela oleh Ibnu Mas'ud kan. Jadi berani-beraninya orang yang melakukan zikir berjamaah itu melakukan itu setelah Nabi wafat. Kalau saja mereka melakukan ketika Rasulullah masih hidup, mungkin antara tadi, antara ditetapkan oleh Nabi, diamnya Nabi pasti boleh. Tapi karena itu tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan dilakukan setelah Nabi wafat, maka ini masuk dalam sifat, salah satu sifat bid'ah adalah satu amalan dilakukan setelah Rasulullah wafat. ya, selain dari dua sifat lainnya menyerupai syariat, ya, dan mubalaghah sifatnya berlebihan. Zikir Rasulullah ini juga tidak boleh bersama habib, tidak boleh. Ya, ini perbuatan bid'ah, ia tidak syak lagi perbuatan bid'ah. Bahkan dianjurkan berzikir sendiri, ya, berzikir sendiri. Perubahan arah kiblat, bagaimana kita menyikapinya? Asal bagus ya. Ini merupakan bagian tanggung jawab ulama terhadap umat. Ya. Ketika terjadinya fenomena alam kemudian berpengaruh dengan terjadinya apa? Pergeseran bumi itu, lempeng bumi itu, sehingga beberapa tempat secara geografi itu mengalami perubahan arah, maka harus dilakukan penyesuaian. Terlebih lagi, ya, dengan kemajuan teknologi, dengan ada satelit yang bisa mengetahui posisi matahari di atas Ka'bah, maka setiap kaum muslimin harus berusaha semaksimal mungkin untuk jihadul Ka'bah, untuk mengharapkan badannya itu ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ya. Apalagi kalau kemiringan sudah 25 derajat dan MUI sudah mengatakan itu bukan menghadap ke Mekah lagi, tapi menghadap ke Afrika. Ya. Jadi ya harus dilakukan penyesuaian. Ini Hasani, saya kira baik. Sebaiknya MUI sering-sering berfatwa dalam masalah-masalah yang tadinya menyangkut kepentingan orang banyaknya. Seperti apa masalah vaksin kan? Masalah vaksin ya. Jadi vaksin dari Belgia konon itu masih ada unsur babinya. Yang dari Itali untuk jamaah itu konon katanya bebas dari unsur haram. Maka muslimin harus tadi memutuskan vaksinnya dari Italia saja itu yang harus ini harus dipakai, yang bebas dari unsur-unsur haram. Orang yang meninggal di luar negeri ya, menurut sunnah tidak perlu dibawa pulang ya, kecuali kalau menggunakan pesawat jet set ya. Artinya dalam 1 jam, 1-2 jam itu bisa, maka ya, bisa dibawa pulang ya. Selagi di sana ada kaum muslimin saudara kita yang mengurus jenazahnya ya, dengan catatan itu ya. Kalau di sana tidak ada yang mengurus, wajib bawa pulang ya. Jadi kalau di sana ada yang mengurus, sudah seperti jamaah yang meninggal di Mekah, bukan lantaran bom Mekah itu yang tadi yang memiliki keutamaan untuk tadi untuk jamaah haji ya, sehingga orang banyak menginginkan meninggal dunia di sana, enggak. Tapi karena tadi membawa pulang itu makan waktu dan itu bertentangan dengan sunnah, karena Rasul mengatakan asriu bil jenazah, ya, segerakan pengurusan jenazah. Jadi kalau keluarganya paham agama ya kan, tidak perlu minta dibawa pulang ya, tidak perlu. Ada kasus di Ciputat, seorang ayah dari Padang meninggal ya. Anak yang di Padang itu minta ditunggu, bukan dibawa pulang, tapi minta tunggu ya. Jadi ingin melihat jenazah ayahnya. Tapi keluarga Ciputat ini melihat waktunya sangat lama. Akhirnya terjadi perdebatan dan terus ditanamkan pengertian. Alhamdulillah bisa, akhirnya sudah kuburkan ya. Kuburkan, nah, mesti seperti itu ya. Jadi urusan orang meninggal dunia itu harus dipentingkan, bukan untuk urusan yang hidup, bukan. Ya. Jadi kalau orang meninggal dunia itu kepentingan harus didahulukan. Sudah habis, ya. Alhamdulillah, ya. Banyak sekali pertanyaan ini. Baik, kita cukupkan karena waktu ini sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.